Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wasalna ila qawlihi. Ha? Aja'alta lillahi niddan. Wasalna ila hadith من المصنف في متنه وهو حديث ابن عباس كالحجة له كالدليل sebagai dalilnya أن رجلا قال للنبي bahwa seseorang datang pada Nabi dan berkata Masya Allah wa syi'ta. Qala, Nabi menjawab, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal Masya Allah wahda, bahkan ini kehendak Allah sendirinya. Qauluhu aja'altani lillahi nidda, ucapan dalam hadis, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Berarti sebagai contoh. Aja'altani lillahi niddan, tidak kita terjemahkan, apakah engkau menjadikan aku untuk Allah tandingan? Enggak. Tapi apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Lebih enak didengar, karena itu bahasa Indonesia susunannya seperti itu. Tidak sama dengan susunan bahasa Arab. Fihi bayan anna man sawwal 'abda billahi walau fi syirkil asghar faqad ja'alahu niddan lillah. Penjelasan, di dalamnya ada penjelasan bahwa siapa yang menyamakan seorang hamba dengan Allah walaupun dalam syirik kecil, maka dia berarti menjadikan orang tadi tandingan bagi Allah syaa am aba. Mau tidak mau. Khilafan lima yaquluhul jahilun. Berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang bodoh. Bima yaqtassu billahi ta'ala min ibadatihi. Dalam perkara yang khusus bagi Allah. Dari peribadatan kepadanya. Wa ma yajibun nahyu anhu minasyirki binawaihi. Apa yang harusnya dilarang daripadanya, dari kesyirikan dengan dua jenisnya, besar dan kecil. Ternyata mereka berikan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Artinya berbeda dengan orang-orang bodoh yang memberikan pada seseorang bukan hanya syirik kecil dan syirik besar. Bahkan memberikannya perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ada yang lafadznya sama tetapi pasti berbeda. Seperti manusia mendengar, Allah mendengar. Manusia melihat, Allah melihat. Tetapi penglihatan kita, pendengaran kita terbatas, sangat-sangat-sangat terbatas dan sangat lemah ya. Dibandingkan dengan pendengaran dan penglihatan Allah yang tidak terbatas, maha melihat, maha mendengar. Itu saja, kalau dibarangkan atau dibarangkan, disejajarkan, jadi syirik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kau mengatakan aku dan Allah melakukan ini dan itu, tidak bisa. Barakallahu fikum. Khawatir kamu menyamakan dirimu dengan Allah Ta'ala atau terpahami secara zahir sama, padahal maksudnya tentunya berbeda. Maksudnya saya mendengarnya sebatas kemampuan saya. Kalau Allah Maha mendengar, seperti masyiah tadi, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Aku berkehendak, kamu berkehendak. Tapi Allah fa'alun lima yurid. Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Sehingga kalau ada orang yang menyamakan ini adalah atas kehendak Allah dan aku, itu menyamakan dirinya dengan Allah Ta'ala. Padahal kamu punya kehendak juga. Tetapi kalau disajarkan dengan wow, seakan-akan secara zahir mungkin tidak termaksud, secara zahirnya kamu menyamakan. Loh, berarti sama dong. Sehingga barakallahu fikum disebut dengan syirik kecil. Dari sisi mana? Biasanya orang yang menyatakan Masya Allah wa syi'ta, biasanya hanya lisanan. Kalau dikatakan, emang masyiat kamu dengan masyiat Allah sama? Oh ya enggak sih. Ya, bahasa kamu salah. Karena biasanya hanya dalam bahasa, dalam hanya dalam lisan, maka dikatakan syirik asghar. Tetapi kalau i'tiqadian, secara yakin saya memang punya kehendak sama dengan Allah, maka itu musyrik syirik al-akbar, bukan syirik kecil. Khana bin a'azakumullah. Qala al-musannif rahimahullah wal ibn majah an at-Tufail akhi Aisyah li ummiha qala ra'aytuka anni ataitu ala nafarin min al-yahudi qultu innakum la antumul qawm lawla annakum taquluna Uzairun ibnullah. Kata musannif rahimahullah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi matnihi, dalam matannya kitab Tauhid, wal ibn Majah, dari riwayat ibn Majah, dari Tufail akhi Aisyah, saudara Aisyah dari ibunya, saudara seibu, saudara Aisyah dari ibunya. Bagaimana terjemahannya? Saudara seibu dari Aisyah. Qala ra'aytuka anni ataitu ala nasarin min al-yahud. Kalimat ra'aytuka anni biasanya ra'ayt fil manam, dalam tidurnya. Aku melihat seakan-akan, begitu biasanya bahasa orang yang melihat dalam tidurnya. Aku melihat seakan-akan ada kelompok dari Yahudi. Maka aku katakan kepadanya, innakum la antumul qawm, sesungguhnya kalianlah satu kaum, kaum yang istimewa. Laula annakum taqulun Uzairun ibnullah, kalau saja kalian tidak berkata bahwa Uzair adalah anak Allah. Ini Yahud adalah bangsa yang istimewa, kalau saja tidak menyatakan Uzair anak Allah. Ternyata mereka membalas, menjawab, wa antum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian juga, ini kepada kaum muslimin berarti, la antumul qaum, kalian juga adalah satu kaum, dengan alif dan lam maksudnya satu kaum yang istimewa. Laula annakum taqulun, kalau saja kalian tidak berkata ma syaa Allah wa syaa Muhammad, ini atas kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad SAW. Tuma marartu binafarin minan nasara. Kemudian aku melewati sekelompok orang Nasrani. Aku katakan pada mereka, innakum la antumul qawm, laula annakum taqulun al-Masih ibnullah. Kalian ini sungguhnya betul-betul satu kaum yang hebat, kalau saja kalian tidak berkata bahwa al-Masih adalah anak Tuhan. Ternyata orang Nasrani itu menjawab juga, qalu wa antum la antumul qaum, kalian juga sesungguhnya kalian itu adalah satu kaum yang istimewa, laula annakum taquluna masyaallah wa syaa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau saja kalian tidak berkata masyaallah wa syaa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mensejajarkan Allah dengan rasulnya. Falamma asbahtu, ketika pagi harinya, akhbartu biha man akhbartu, aku khabarkan dengan berita tadi atau dengan mimpiku tadi, man akhbartu, letterlocknya apa? Aku khabarkan dengannya siapa yang aku khabarkan. Barakallahu fikum. Bagaimana terjemahan bebasnya? Pagi harinya aku ceritakan kepada beberapa orang. Ini kepada orang yang aku ceritakan. Tsumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datang kepada Nabi, fa akhbartuhu, maka aku pun mengkhabarkan kepadanya. Faqala hal akhbarta biha ahada? Kata Nabi, apakah engkau sudah beritakan mimpimu ini kepada satu orang atau seseorang? Qultu na'am. Aku katakan ya. Aku sudah ceritakan beberapa orang. Qal fahamidallahu wa asna alaih. Maka Nabi pun menyanjung Allah dan memujinya. Atau memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qala. Kemudian berkata. Amma ba'du. Fa inna tufailan ra'a ru'ya akhbara biha. Kata Nabi, lihatlah. Fa inna tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum. Bahwa Tufail telah melihat sebuah mimpi dan beliau telah khabarkan kepada beberapa orang di antara kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. Sesungguhnya kalian telah mengucapkan kalimat yang aku terhalang oleh ini dan itu untuk melarang kalian daripadanya. Kalian telah mengucapkan kalimat-kalimat. Yamna'uni kada wa kada. Aku terhalang oleh sesuatu. An anhaakum anha. Untuk melarang kalian daripadanya. Aku terhalang oleh sesuatu untuk melarang kalian. Fala taqulu. Maka janganlah kalian ucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jangan kalian ucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad alaihi salatu wassalam. Walakin qulu Masya Allah wahdah. Tetapi ucapkanlah Masya Allah wahdah. Hadis ini qit'atun min hadisin tawilin akhrajahu al-Bukhari fi sahih dengan nomor hadis 3116 wa akhrajahu Muslim aidan fi sahih atau fi sahihi nomor hadis 1037 dari hadis Muawiyah. Wa hakadha hadhihi riwayah fil matan wa qala fi syarhihi qala syari rahimahullah qawluhu an Tufail akhi Aisyah li ummiha huwa ismuhu At-Tufail ibn Abdullah ibn Sakhbarah akhu Aisyah li ummiha saudara Aisyah seibu sahabiyun lahu hadithun inda ibn Majah. Beliau seorang sahabi lahu suhbah, memiliki suhbah, sempat bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan iman, dan beliau memiliki hadis yang marfu kepada Nabi dalam riwayat Ibnu Majah. Wa huwa ma dzakarahu al-musannif fil bab, yaitu hadis ini yang disebutkan oleh musannif dalam bab. Wa hadhihi ar-ru'ya haqqun, dan mimpi tersebut adalah mimpi yang hak, mimpi yang mengandung kebenaran. Karena al-manam, al-manamat, hunaka ahwal fil manamat, ada beberapa keadaan fil manamat. Ada ru'ya min waswasati syaitan, ada ru'ya mimma yadkuruhu min naharihi, ada mimpi karena godaan syaitan, ada mimpi karena apa yang tersisa dari apa yang dia ingat di siang hari. Ini siang hari bicara apa, malamnya terbawa mimpi. Dan ada mimpi yang mengandung terhib wa terhib minallahi ta'ala. Mimpi yang mengandung makna. Bisa terhib, memberikan semangat pada kebaikan-kebaikan. Atau terhib, menakut-nakuti dari perkara-perkara yang haram. Barakallahu fikum. Berarti karena ada beberapa keadaan, berarti tidak pasti. Kalau tidak pasti, maka tidak bisa jadi dalil. Apa kaidahnya? Kaidahnya ija wujidal ihtimal batalal istidlal. Ija wujidal al ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Batala al istidlal, pendalilan. Pendalilan batal. Saya mimpi tadi malam. saya harus keluar dari sini, dari pondok ini. Terus maksudnya gimana? Ya itu mimpi yang hak. Taunya dari mana? Mimpi. Mimpi itu ada tiga kemungkinan. Fihi ihtimalat. Ada kemungkinan-kemungkinan. Ada kemungkinan terhib, ada terhib, ada kemungkinan itu adalah sisa. Bayanganmu tadi siang, saya sumpah, saya enggak UPR, saya enggak mampu, hafalan banyak, saya enggak bisa. Malamnya, mimpi, keluar aja. Terbawa mimpi. Atau waswas atau syaitan. Syaitan yang membisikkan padanya ketika dia tertidur dalam keadaan belum membaca zikir ketika tidurnya, belum baca ayat kursi, belum baca doa tidur, segala macam. Maka tentunya syaitan akan mudahnya masuk dalam mimpimu dan membuat waswasa. Yang mana kira-kira? Ya, enggak tahu yang mana. Bisa dipastikan? Enggak bisa, karena ada ihtimal. Ada kemungkinan-kemungkinan-kemungkinan. Batala al-istidlal. Maka batal pendalilan. Oleh karena itu, mimpi tidak bisa jadi dalil, tidak bisa jadi hujjah. Tidak bisa menjadi patokan. Lalu bagaimana mimpi yang hak? Sebagaimana dalam hadis ini, wa hadzal ru'ya haqqun. Mimpi yang hak tidak menjadi pondasi, tetapi menjadi pendukung apa yang sudah hak di dalam Quran dan Sunnah. Paham? Jadi bukan mimpinya jadi dalil, bukan. Tetapi mimpi tersebut mendukung apa yang sudah hak dalam Quran dan apa yang sudah hak dalam hadis. Bisa jadi itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan buatmu atau sebagai nasihat buatmu. Oleh karena itu dipertanyakan buku yang berjudul Ruh, ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dipertanyakan apakah ini betul betul tulisan Ibnu Qayyim atau bukan? Mengapa? Karena di dalamnya penulis berdalil dengan manamat, dengan mimpi-mimpi, mimpinya si fulan, mimpinya si alam, mimpinya si fulan. Padahal Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain menyatakan tidak bisa berhujjah dengan mimpi. Hujjah itu dengan qala Allah wa qala Rasul wa ijma' as-sahabah. Atau qiyas ma'a syurutiha. Qiyas dengan syarat-syaratnya. Yani qiyasus sahih. Kok tiba-tiba dalam buku itu dalilnya mimpi, mimpi, mimpi, mimpi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang dipertanyakan oleh para ulama, apakah benar ini tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah atau bukan? Atau di atas namakan Ibnu Qayyim padahal bukan? Ternyata justru buku itu yang pertama diterima dengan gembira ria oleh awamun nas di Indonesia ini dan cepat diterjemahkan. Judulnya Ruh oleh Ibnu Qayyim. Wa inka, walaupun benar Ibnu Qayyim, kalau berdalil dengan mimpi tidak bisa diterima. Karena kita tidak taklid sama siapapun. Tetapi kita mengikuti hujjah dalam Quran dan Sunnah. Ada yang kemudian tengah-tengah. Yang ini menyatakan, ya benar-benar Ibnu Qayyim. Yang ini menyatakan, bukan, itu bukan Ibnu Qayyim. Pihak ketiga berkata, bisa jadi itu Ibnu Qayyim sebelum beliau bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini sebelum ketemu gurunya. Masih beliau dalam pelajaran atau dalam perkara-perkara yang tasawuf atau sufi. Ketika beliau kembali pada sunnah dan berpegang dengan sunnah, beliau bantah tasawuf, beliau bantah sufi dari sekian banyak, termasuk bantahannya adalah tidak bolehnya berdalil dengan mimpi. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, banyak tulisan-tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah benar-benar ahli sunnah i'tiqadan wa syari'atan, masya Allah. Tetapi judulnya sengaja pakai istilah-istilah mereka. Apakah manhajul qasidin, apalagi itu istilah-istilah mereka. Sufi itu punya pertama salikin, yang sedang berjalan, qasidin yang menuju atau menuju tujuan, kemudian apalagi sampai kebun-kebun para wali dan seterusnya. Tetapi diarahkan pada pemahaman Ahlus Sunnah. Kalau kamu benar-benar ingin menjadi salikin, ini. Kalau engkau ingin menjadi qasidin yang benar-benar, ini. Kalau engkau ingin arifin, oh paling tinggi. Karena sudah sampai tingkat ma'rifah. Bukan begitu, bukan dengan semedi dibahas. Jannatul arifin, apa kebunnya orang-orang arif yang sudah mencapai tingkat ma'rifat adalah yang kenal Allah. Min asma'ihi wa sifatihi wa fi'lihi wa tauhidihi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Ini ma'rifah, ma'rifatullah maksudnya. Tapi istilahnya arifin. Terlalu jauh kita keluar. Narji ilal kitab. Idan barakallahu fiikum. Bahwasanya disebutkan di sini mimpi yang hak. Dari mana taunya hak? Ini sudah tidak ada ihtimal lagi. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan benar. Hamidallah wa asna alaih. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian amma ba'd. Bahwa Tufail telah bermimpi dengan mimpi yang telah diceritakan kepada beberapa orang di antara kalian. Demikian, maka aku sesungguhnya ingin mengingatkan kalian, tapi aku terhalang dengan sesuatu. Ini sibuk, kesibukan ini, kesibukan itu. Maka aku belum melarang kalian. Bahwa kalian ada yang mengucapkan Masya Allah wa sya Muhammad. Maka aku katakan kepada kalian, jangan kalian ulangi. Dan jangan mengucapkan kecuali Masya Allah wahdah. Fahadal manam, fahadihir ru'ya haqqun. Bahwa ru'ya ini adalah hak. Aqarraha Rasulullah. Ditakrir oleh Rasulullah SAW. Wa amalun bimaktabaha. Dan dikerjakan konsekuensinya. Jangan berkata kalian juga berdalil dengan mimpi. Yaitu mimpinya Tufail. Tidak. Saya tidak berdalil dengan mimpinya Tufail. Tapi berdalil dengan ucapan Rasulullah. Yang membenarkan mimpinya Tufail. Paham ya? Sama dengan apa kemarin? Tentang ayat kursi ketika akan tidur, ketika pagi hari dan sore hari. Dari Abu Hurairah, dari syaitan. Apakah kita belajar dari syaitan? Tidak. Dari Rasulullah SAW ketika berkata pada Abu Hurairah bahwa dia benar. Bahwa iblis tadi benar. Bahwa siapa yang membaca di pagi hari akan terlindung dari syaitan sampai sore hari. Dan sore hari akan terlindung sampai pagi hari. Pertanyaannya, kok bisa iblis saat itu jujur? Sangat takutnya ketika dia akan dihadapkan pada Rasulullah SAW. Sehingga dia bocorkan rahasianya. Satu rahasia. Maka Nabi membenarkan sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar padahal kau berdusta. Maka yang ini kita tidak katakan berdalil dengan mimpi. Tufail radhiyallahu anhu. Dan yang kemarin juga kita tidak berdalil dengan fanahahum an yaqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad wa amarahum an yaqulu ma syaa Allah wahdah. Nabi melarang untuk mengucapkan ma syaa Allah wa syaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan mereka untuk mengucapkan ma syaa Allah wahdah. Wa hadzal hadis walladhi qablahu amarahum an yaqulu. Hadis ini dengan hadis yang sebelumnya melarang untuk mengucapkan Masya Allah wa sya'a fulan. Amaruhum memerintahkan mereka untuk mengucapkan Masya Allah wahdah. Wala raiba anna hadha akmal fil ikhlas. Tidak ragu lagi bahwa ini lebih sempurna dalam keikhlasan. Lebih sempurna dari yang mana? Dari yang kemarin yujawizu. Dibolehkan untuk mengucapkan Masya Allah thumma syafulan. Itu boleh, tapi lebih murni lagi, lebih ikhlas kalau kita katakan Masya Allah wahda. Wa ab'ad anisyirik. Dan lebih jauh dari kesyirikan. Min an yaqulu daripada berkata thumma syafulan. Lebih akmal, lebih sempurna, lebih jauh dari kesyirikan daripada menyatakan Masya Allah thumma syafulan. Lianna fihi tasrih bitauhid. Karena pada kalimat yang ini, sharih, tasrih, yakni ucapan tegas masya Allah wahdah. Karena sya'afulan itu tidak sama dengan sya'allah. Maka tidak dengan waw, tidak juga dengan thumma, karena sangat berbedanya. Kalau masyiatullah pasti terjadi. Adapun masyiatuka bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Maka masyiah yang benar-benar masyiah yang pasti akan terjadi adalah masyiatullah. Maka ini masyaallah wahda. Tapi boleh menyatakan tsumma fulan, iya. Boleh menyatakan tsumma fulan, tapi as'aluk, apakah ketika fulan berkehendak terus Allah tidak kehendak, apakah terjadi? Tidak. Berarti kehendak dia pun terjadi karena Allah kehendaki. Berarti masyaallah wahda. Al-munafi lit-tandid min kulli wajhin, yang menafikan tandingan-tandingan dari segala sisinya. Fal-basiru yakhtar li nafsihi a'la maratib. Orang yang basir, yang memiliki basirah, ilmu, pasti yakhtar li nafsihi, memilih untuk dirinya a'la maratibal kamal. Pasti akan memilih yang paling tertinggi dari derajat kesempurnaan. Fi maqamit tauhid wal ikhlas, dalam kedudukan tauhid dan keikhlasan. Qauluhu kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum, bahwasanya telah menghalangi aku ini dan itu untuk melarang kalian. Warada fi ba'dhi turuqi, diriwayatkan dalam beberapa jalan hadis ini, annahu kana yamna'uhu al-haya'u minhum, terhalangnya adalah dengan al-haya'u. Dalam riwayat lain disebutkan, aku terhalang oleh rasa malu. Wa ba'da hadzal hadits alladhi haddatsahu bihi Tufail an ru'yah, setelah hadis ini yang disampaikan oleh Tufail tentang mimpinya, khotobahum, Nabi pun berkhutbah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa naha an dzalika nahyan baligha, maka Nabi melarangnya dengan larangan yang tegas. Fama zala sallallahu alaihi wasallam yuballighuhum hatta akmal Allah, maka Nabi terus menerus menyampaikan pada mereka hingga Allah sempurnakan baginya agama, hingga Allah sempurnakan agama untuknya. Wa antum lahu bihin ni'mah, wa atamma lahu bihin ni'mah, dan Allah sempurnakan baginya kenikmatannya. Yang pertama, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati. Akmaltu, aku sempurnakan, atmamtu dari atamma lahu bihin ni'mah, ay atmamtu lakum ni'mati. Waraditu lakumul Islam madina wa ballaghal balaghal mubin, dan beliau telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fihi ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Dan di sini ada makna ucapan Rasulullah SAW bahwa mimpi yang saleh adalah satu bagian dari 1/40 kenabian. Sahih? Min 46 juz'a, atau bukan? 46. Satu bagian dari 46 bagian. Perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimulai dengan wiladah. Setelah itu nikah. Setelah itu, nah, kenabian, nubuwah. Ini satu, ini 25. Ini berapa? Hah? Kam? 40. Berlanjut lagi hijrah. Berapa tahun? Setelah berapa umurnya? Kemudian wafat. Setelah Fatu Makkah tentunya. Wafat. Berapa wafat? Kam? Saya 63. Perhatikan perjalanan Rasulullah SAW dari semenjak dapat wahyu sampai wafat berapa tahun? 13 di Mekah atau Madinah? 13 tahun. Hah? Mekah. Berarti 53. Ayo, 23 tahun. Menjadi Nabi SAW. Sebelum mendapat wahyu, berapa lama Rasulullah SAW mendapatkan mimpi, kemudian terang benderang? Aina siratukum? Hah? Berapa lama? Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu, pertama adalah ru'yah shadiqah. Pertama? Di sini, ru'yah shadiqah. Beberapa bulan. Setiap mimpi, pagi harinya terjadi seperti siang bolong. Seperti? Jelas terang benderang, persis seperti mimpinya. Sampai kemudian dapat wahyu. Sampai kemudian 23 tahun. Barakallahu fikum. 6 bulan. Tapi perbandingan 23 dengan 6 bulan. Berapa banding berapa? Hah? Ya Allah. Jair. 1 banding 16. Sudah? Jelas? Atau ada yang gak paham? 6 bulan itu dibandingkan 23 itu berarti 1/46. Karena ini 6 bulan itu setengah tahun kan? Setengah. Berapa kali berarti? 46 ini kali 2. 46. Berarti ru'ya shadiqah itu adalah satu juz dari 46 kenabian. Sampai pernah mimpi dengan ru'ya shadiqah? Mimpi terus terjadi. Ada? Enggak ada yang pernah? Khairan insyaallah. Kalau pernah mimpi dan kemudian terjadi nyata persis seperti yang kamu impikan, itu adalah 1/46 kenabian. Istilahnya begitu. Dan itu disebutkan dalam hadis, dibahas oleh para ulama tentang mimpi yang hak, ru'yah shadiqah adalah 5, 6 wa juz'un min 46 juz'a. Intahaina. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Wa in kanat ru'ya manam fahiya wahyun yathbutu biha ma yathbutu bil wahyi amran wa nahyan wallahu alam. Tetapi bagi Nabi SAW mimpi pun termasuk wahyu. Bagi Nabi SAW mimpinya adalah wahyu. Fahiyya wahyu, maka bisa menetapkan perintah dan larangan. Wallahu a'lam. Kalau bagi selain Nabi, bisa dia punya ru'ya shadiqah, bisa targhib wa tarhib, tetapi menentukan yang halal jadi haram atau haram jadi halal atau menambah syariat baru tidak bisa. Orang yang rajin ibadah terus, siangnya selalu puasa, malamnya selalu tahajud, tapi jahil. Ini rawan. Tiba-tiba datang syaitan dalam mimpinya, bahwa engkau telah aku angkat menjadi wali-waliku. Engkau aku bebaskan dari syariat. Engkau tidak apa-apa, tidak sholat, tidak mengapa, tidak puasa. Engkau sudah diampuni semua dosamu dan engkau sudah dijadikan sebagai wali, terbebas dari berbagai macam beban syariat. Bangun gembiranya bukan main. Lipat sejadahnya. Keluar jadi orang yang paling bejat. Karena bebas berbuat apa saja sekarang sudah diizinkan oleh Allah Taala. Dari mana kamu dapat mimpi? Fahada barakallahu fikum li jahlihi, karena bodohnya. Maka konon diceritakan oleh para ulama, ketika diantara syaitan melihat orang yang beribadah dan melihat orang yang tidur di malam hari, kata pimpinan mereka, itu yang tidur lebih berbahaya daripada yang sedang ibadah. Kok bisa? Kata anak buahnya setan ini tadi. Kok bisa? Dia berilmu, sedangkan ini jahil. Penasaran? Coba kalau kamu goda yang sedang ibadah itu. Digoda dengan cara seperti tadi. Bercahaya. Yang sedang ibadah tadi kaget melihat cahaya terang benderang. Aku adalah Tuhanmu. Aku bebaskan engkau dari ibadah. Langsung sesat besoknya. Tinggalkan semua ibadah. Allah sudah datang kepada aku. Aku dibebaskan. Coba lihat yang tidur tadi. Dibangunkan, melek, muncul cahaya. Aku adalah Tuhanmu. Dilempar dengan sendal. A'udzubillah minasyaitan rajim. Enggak mungkin Allah nampakkan dirinya di dunia ini. Pasti syaitan. Karena punya ilmu. Susah untuk digoda. Sehingga barakallahu fikum ta'allamu. Belajarlah kalian ilmu. Karena ilmu akan menjaga kalian. Pelajarilah ilmu. Karena ilmu akan menjaga kita. Berbeda dengan cari dunia. Kita yang harus jaga dunia. Harus cari lemari besi. Harus pagarnya dikasih alarm. Harus gerbangnya kokoh. Harus ada penjaga ini, penjaga itu. Segala macam. Susah menjaga harta. Tetapi ilmu, ilmu yang akan menjaga kalian. Semakin banyak ilmu kalian, semakin terjaga. Masya Allah. Apakah kita bisa mengatakan korban perang Siffin itu syahid? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau mau bilang syahid, yang mana yang syahid? Yang pihak mana? Apa dua-duanya syahid? Maka kita akan katakan dengan kalimat yang am. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Karena pada Siffin, di dalamnya ada orang-orang yang munafik, di dalamnya ada orang-orang yang bukan sahabat, ada orang-orang, ya ini munafik bukan sahabat, ada orang-orang yang baru, bodoh, gak tahu apa-apa. Hanya ikut-ikutan saja. Juga ada. Ada khawarij. Bahkan khawarij yang membuat provokasi. Masa syahid. Tetapi akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Sesuai dengan niat-niatnya. Sebagaimana dalam beberapa hadis, ketika Rasulullah menceritakan satu kaum, pasukan besar, Allah adab seluruhnya dengan bencana, Allah matikan seluruhnya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kan di sana ada saiznya. Ada apa namanya yang mengendalikan kuda, ada yang jual makanan kepada tentara tadi, ada yang tidak ikut-ikutan, ada yang cuma melihat orang banyak dagang bakso misalnya kalau di sini. Apakah mereka ikut terkena adab tadi? Semuanya terkena. Semuanya binasa dan dibangkitkan ala niyatihim. Dibangkitkan dengan niat-niatnya masing-masing. Maka kita katakan wallahu taala alam, Allah akan bangkitkan dengan niatnya, innamal a'malu binniyat. Kalau memang dia khawarij mufsid fil ardi, ia akan terancam dengan ancaman azab. Kalau dia niatnya adalah membela khalifah yang sah, mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.